AMC-nya Indonesia, Bangkalan, Kluwangan Tanah Merah Dajah, Sherly K D I Adela. minta tepuk tangannya dulu dong buat Om Adela di sini. Ini kita cooling down dulu, kita kalem-kalem aja dulu. Lagu terbaru dari Adela untuk kalian semuanya ada Max Pro Production. Ada cumi-cumi audio. Badai untuk ada semuanya. Goyangnya kalem-kalem aja ya mas ya. Gertak Generation. Dalam hidupku baru berlalu. Alhamdulillah. Terima kasih Abang. Bersama Kompak Production, juga bersama Cumi-Cumi untuk Bangkalan yang saya cintai. Kali ini satu persembahan kembali bakal diberikan untuk Anda. Adilah memberikan yang terbaik lewat satu penampilan dari Angel Emmy Tasari. Adilah AMC-nya Indonesia. Kita goyang kembali. Semoga non Angel. Yang dibawa buat bangku. Alangkah bahagia. Bodrek Community kita goyang bro. Berikut untuk yang artis pertama bakal menemani Anda ada si cantik Niken Ira Adela. Bodrek, Bodrek, Bodrek. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodrek Community. Mawar putih, jangan cari yang merah. Sudah punya cinta suci, jangan cari masalah. Mahkota cintaku berikan, benang sari jangan thank you. tepuk tangannya mana dulu dong, Dresi Kulon. Kendal, Fira, Asyahra, Adela. Untuk Curug Sewu. Semoga non Fira. Halo semuanya. Yang tahu lagu ini siapa? Nyanyi bareng-bareng lagi ya. Bersama kasih. Adela. Sebuah lagu yang cukup sesekali kepada semuanya, ditemani hujan yang rintik-rintik. Jangan pura-pura engkau menangis, jangan pura-pura engkau bersedih. Kebencianku tak dapat kau tukar dengan air mata. Sakitnya hatiku bagai tersayang. Cumi-cumi audio. Goyang lagi MC Indonesia tuh semuanya. Adakah orang lain selain diri? atas tata lako. Saya panggilkan untuk artis yang pertama yang bakal menyapa rekan-rekan semuanya, yang akan menyapa dulur-dulur tretan dari Bangkalan tercinta. Kita simak sama-sama dan kita nikmati sama-sama. Satu persembahan dari Cumi-Cumi, satu persembahan dari Kompak Production. Kita simak bareng-bareng Sally K D I Adela. Jangan cinta yang dingin. untuk satu pendokumentasi yang datang dari bumi Bangkalan yang dimilikin Abah Haji Uje, ada Kompak Production Shooting Editing. Terima kasih banyak, semoga makin sukses untuk Abah Haji Uje dan juga untuk Kibayan Dodot yang datang dari bumi Tuban Jawa Timur atas menggelegarnya Cumi-Cumi Audio Rental Musical. Terima kasih banyak. Dan juga untuk lighting dari Raja Production Lighting. Terima kasih. Satu persembahan kembali untuk rekan-rekanku semuanya. Dulur Sampang kita goyang lagi coy. Berikut ini untuk Anda, untuk ibu-ibu dan juga untuk seluruh warga masyarakat dari Panaruan Noreh Sreseh Sampang. Kita kembali bergoyang untuk artis yang perdana yang bakal menyapa Anda sesuai dengan tembang permintaan. Kita goyang sama-sama. Ada Devinta Adela. Sebagai lagu yang bakal dipersembahkan dari sederetan artis topnya Indonesia, dari artis-artisnya Adela, untuk membuka suara kita untuk Bangkalan tercinta. Bersama Kompak Production, bersama Cumi-Cumi, Bangkalan, Ikilo, All Artis, Adela, Adela, Adela. Thank you. Adela, terima kasih banyak.